bunyi nyaring wak min mejongkrong di serondol kucing. Iya ya. Mula kita dulur padha iringa sing penting duwenono rasa ro. Kesemu nem lekor cari wis jodone. Cari tapi bodone mesti enak bakal dituruti opo perjaloe. Nang arek wedok kowetu omong ini pokoknya nek dewek bedah kambimu berjal tak kondo mani dewe. Ayo terus. Kentong sama foto pengger embong capa teman di rokok terus watangnya dikul sore macet bareng dono dibuka dan tak putih pokok namun semantan hitungan pulau dalam botan borongkan raja. Pasman mesti sumbar. Awas kan. Kadek ngidungna aku mana kayak ngono cilono. Ciloko iso kok cilono iki. Tapi dek sugih saiki. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyokno kan. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dilin rono ya? Loh. Loh iki arek Jombang iki, Kepatian Gang Loro nomor 11. Cak selamat tukang sepatu. Halo Cak, rasane lho. Enggak kok. Kok kene gak tau petuk tambah ngelok-ngelok. Ayo kok tambah ganteng. Biyen biyen irenge koyo ngono saiki kok tambah bles. Mari kobong. Ya gak ngono tapi ya lemu ta. Lemu. Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Kok sepatune rek mengkilat digosok apa iki? Eh, gotong jati. Loh. Kan disemir apa dijemur? Semir, semir kok disemur ya apa sih lo? Oh, disemir. Semir. Wah, suka kaki e abang. Abang. Sisian. Sisian lah. Lo ya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak. Gak apa-apa pokok kasakian ya. Iya lah, gak ketok. Gak ketok. Wah, celonone. Wah, stil. Mburi dedel. Kecantol mang apa lo? Lah lah apa nyantol-nyantol ae. Empat bis. Bis kok nyantoli. Apa? Becipto? Iya, becipto. Kak, bis sembarang lah. Kak, bapak. Tak bis ake ya, saya ini? Iya, ake macam-macam bis. Bis joyo, ya. Tapi, gak apa-apa. Ini kok anu, Cak? Iya, anu, rodok merubut tanya nih. Kain ini, ya? Iya, bis lawas ya, Pak. Lambi ini, Rek. Apa? Lengennya turung perapat. Lek lakar dodo pisan nek cekak-cekak pisan ngono. Dia iki kena wis lepas ta. Iya. Aku mundak dawa, timbrang nang aku. Oh, sing dawa tangane ya. Iya. Oh, tibae. Kan tuman jasku mundak dawa lho. Tibae tangane slamet dawa. Oh, tak. Wasuh kabok kon. Oh, kaine sing kaine mengkeret. Orlojine. Oh, duapi ya. Wah, wow, mandek. Pegelo, pegelo. Oh, otomatis iki. Otomatis. Waduh, waduh. Lho drijine ali-ali ini rek. Ndi ali-ali. Lah iku ngawur ae. Apa iki? Caplak kene. Kon iki ketok-ketoni apa lho? Kon gale alian jare alian. Oh iya. Lah kok sakmono gedene. Tak ingu are. Ngcaplak kok diingu. Jajasan, Bang. Wah iya sih. Nek Surabaya tak jajane, Bang. Kau ngkep ta yamene jajan. Ya enggak sih, waktune sih kok. Iki apa wong beduk ngene kok waktune. Ah coba gak ono. Ora tepane gak jajasan lho. Enggak iki ambek maneh. Iya mek iki yo. Iya. Tapi apik ya dandane. Apik. Nono, jasa ireng bolai putih. Ketok-ketok ya lah. Iya, melok-melok temen. Iku bayar kape. Kon isini-sini lah, tak gawe kene selunas lah. Lunas, tapi pernah aku cerita anak wong soge. Oh, biyen. Saking aku lah, mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya. Biyen lah soge lah. Saiki. Melarat. Ora. Tapi pernah gak isanan iki biyen. Oh, biyen. Iya, saiki. Isanan lho. Lho kan. Lho gak ngono lek metu kanca lho wis gatik ngomong iki lho dhuwit 1000, 2000 ngono. Oleh ndi? Lho. Oleh. Oleh ndi aku iki? Lho biyen nak ngono jar arek. Biyen lah saiki gak nyekel iku. Tapi yo nyekel dhuwit prasa kuwi. Kon iku. Isa-isa. Kan delok cemereng ae lho, alise jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya. Ya kira jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho. Iya. Sik gak nyekel blas arek kon iku. Gak ngono. Apik rek jas rek. Iki ndandakno piro? Ndandakno 8000 lho. Lha kok murah? Murah misanan dhewe. Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya. Family-family kene lho. Iya gak apa-apa. Oleh keringanan. Sak aku ngene sak jane aku petuk penuhi kebenaran. Apa sih? Jane sambat dhuwit. Sambat to lho. Dhuwit kok. Lho sambat sapa? Sambat peno. Cuma sama aku bab ya kon sambat iki. Lho nang bang lho. Lho gak ngono nang kanca dhewe mek titik ae piro mek 2 juta e. Gak kurang ta. Lho lek ana ya 3 juta apa pecak sing kebutuhan aku akeh saiki. Kaya apa 3 juta iki? Ya jange lek bangun omah mburi iki lho. Lah dek 3 juta piro lho saiki lokasi saiki kanggo apa cek? Bangunan-bangunan saiki larang ta. Nah, iya. Kurang ta kon iku. Ya lek ana 3 juta setengah. Wis temen ta? Iya. Wis temen. Iya iku. Dhuwit bebekmu ya kon. Kene 2000 glebekan dasakno. Jutaan kon iku. Arek iki koyo dulure Sapari. Kalau kalau Didi aja aku nyile 10.000 aja. Ngiring-ngiring aku. Gak nyekel loh, gak nyekel. Ngiring-ngiring ke manten. Gak duwe. Wah, lare. Cacak 10.000, 500 gak nyekel loh. Wis jasine tak sile, Mas. Lho, iya. Iya. Kon iki ngambek kok apa wong jasane meneh-meneh lare kon. Wis tak sile rong dino mule. Mule mesti suweke. Lho. Anu. Mesti licine. Gak iso, gak iso. Oh, iya lho ngono gak oleh. Tak kelu ngono gak tak gawe loh, tak meneh-meneh loh. Iki dandanan ndok niki. Sing contong. Oh, Dek, ini sore ringin contong iki. Oh, penjahit apiknya ini. Penjahit apa kiri? Ringin contong ini penjahit apa? Sebelah lo. Oh, sebelah. Iya, ringin contong ini sore kayak kiri tok itu. Kak, ukurannya karena aku gede di pundai. Yo, gede aku, kelemu. Tak tangan nih, cowok nih. Cowok, cowok aku sih. Tapi lah karena aku pas, awangan aku cilik cuma aku. Gak iso, gak iso. Aku nyolong petek. Hah? Nyolong petek aku ini. Nyolong liane gak iso kan? Ngawur. Sawangannya cilik cuma lah karena pernah kipas. Gak iso, ngawur cilik kan lo. Aku tak lemu are. Aku tak ndak nonang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari, Mbok. Mbok angko sipiro, Mbok 50.000, Mbok piro? Nah, ndak nono lho. Lah iku ukurane sik. Ya ukuran awakmu dhewe lho. Tekan. Kon tumon sing ndandakno jasmu kanggo awakmu ukuran wong liya ku tumon ta? Lah enggak sih. Tak padha pundake. Pundak puno koyo pundak botol. Dikari ngiseni to ae. Kon tambangnya aku sih lho. Sik jaitane jero rangkep iki. Rangkep lho. Oh, kesek ya. Cocok lho, cocok. Wis tah. Delok tok ngukur tangane sik tak ya ngene lho lak diukur. Lho, lho lak plek ah. Lho tangane lu kurang dawa sik tak jenjet iki. Lho suwek lho kan iki. Lu jenjet kan wis memeter ya. Enggak ngono, pas lho ngene pas ngene Cak. Lho iya. Ah, tapi pundake weteng e. Ya apa bareng aku nggae jas iki. Asik ya, ganteng ya. Iya, kuning. Ya tak dile seminggu. Balik lho, balik lho. Kan mau nyacak tak nyelang lho. Wis, kadung tak gawe, gak gawe tak digolong-golong lho. Ayo tak digolong-golong lho. Ya ya ya ya. Waduh kon niku. Wah, rusak aku tok ae kon niku. Manis omongmu kon niku. Dulu ae engko tak balik nang kok suruh tak balik nomor ring ngene. Pirang jam? Wis 2 jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang me kanca dhewe wis. Tak iki sing nyelang juk nang omah kanca dhewe lho. Tak titip nomor Basman. Lho lah apa? Ya engko aku lak selak susu ah, paling susu. Kok sampe mbek aku lah apa nang Basman. Ya soalnya engko aku selak susu, paling aku lek rono gak wani. Apa? Irunge muni. Iya, aku mbek irunge Basman. Iku biyen yo. Iku biyen nyidam kaya ikan sengong. Gak apa-apa, engko tak warai. Yo. Lah kok malah apa? Ya tak warai. cak aku dikon kartolor ini. Oh, ngono. Biasa basmane takon, takon syarat. Lek takon syarate wis jawabane nedo nrimo, ya. Oh, takon syarate nedo nrimo ngono ya. Iling ah. Iling. Si upamane peno dadi aku dadi basman. Iya, upamane kula nuwun upamane. Kula nuwun. Lho, kon mati ya. Lapor ini. Ya kok basman. Oh, lah kon wis mencelek ngono. Basman digoreng kena tagak. Lho, lho. Aku rene kon kartolo. Oh, aku rene kon kartolo. Enggak perlu nih. Ya kok basman. Kok coba balik basman ya? Joko siapa? Joko jas. Joko jas. Mat kandungan Joko basman tak? Kan kasut pisan lo. Eh, mat lapor ini. Kan kartolo. Perlu nih? Joko jas. Lah syarat ya mat? Nedon rimo. Nah, jok lali ya. Oh, iya, iya. Syaratnya nedon rimo. Rimo, iya. Ya, wis, ngenong kok. Jumput nama basman, iya. Iya. Ya, wis. Ini temen lo ya. Ya, wis, kembang sentul ya. Iya, kembang sentul. Iya, iya. Nah, iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayane kelu dhuwit. Sing penting namane basman. Ya apa? Tak rekodoi. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya. Wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok. Sebab syaraté wong urip cuma telu. Urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku. Krembya-krembya urip. Lah, panguripan. Nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, duruse nanggone ngurip-nguripi. Sing jarane ngurip-nguripi iki mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syaraté. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem ya apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti kalau lho ya basman sugih. Gak basman tok jenengku ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti yang dijuluk. Jare kate juluk jenengku ono basman juluk Selodono. Selo watu dono wewe. Dadi aku iki wong sing suka wewe watu. Enak awet. Oh, dibalik yang ini kumat. Kenapa gendeng takon iki lho? Kenapa ngomong mbek sapa, Cak? Ijen. Lah pokok ngomong dhewe kono wangi. Lho ya, pari gak ngerti nek rekaman arek iki. Gak ngerti aku iki ngomong sik arek uripku, uripku. Ya apa tak ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, uripku lho, ngerti ya? Saya ngomong ndelok nang jowo lan ono dae cek rung sebedhek kae. Boleh kalau jengking ta? Ben entuk bathukmu ngono. Ndelok sik jengking. Iya lah bathuk apa lalek ngentuk perung. Aduh ya ora iku iku adak lho. Gak tahu merene liyane ureh-ureh wong tok ae. Wong sugih ngene lho. Lho iya, lungguhe kursi gading. Nyasa, omongmu koyo galak ngono. Kok awakmu koyo galak wong kulian. Eh kursi apa iki wong kene? Kursi pelitukan biasa ngono kok. Kursi gading gambar pencono. Lah ngabiyoki gegermu ngono ae. Ngawur ae sembarang kok atakno. Mejane ukir-ukiran. Iya biasa antik iki waran antik Jeporo iki. Jeporo. Aku lek gawe iki Jeporo ya. Iya nyusul tukang Jeporo tak kore ini. Lho. Jeporo iki. Jaluk tolong Naron. Iya bayar lho. Jaluk tolong aja. Jaluk tolong tak bayar kan. Oh, bayar. Iya. Ya sing ngadep susu saiki gak gelem. Iya. Ngadep kucing. Oh, iki lho apa? Nang kucing-kucing. Ngadep kucing. Kucing-kucingan lho. Teko apa iki? Kuningan apa Mas iki? Lempung. Ya biasa, keramik-keramik. Bahan keramik juga. Keramik. Iya, keramik. Tembok erat, waduh. Oh iya. Ya cat hijau, ya abang, ya kuning. Iya, kok motor tank. Kok tapi gendeng lah kok ini. Kok tembok abang, hijau, kuning, perayaan lah kok ini. Ini umumnya saiki ini, sing antik, iya. Tapi gak buat seni gitu loh. Kapan-kapan gak studio, Pak Cak? Studio. Ya studio? Iya. Gak sudi ngerekam kan. Kok kan bulat kok rumah ya. Lah aku besok bila kalau mesti nyewa rekaman bolak tuang kau owner ni. Kau ni apa sih kerjakan ni lah? Enggak, yang mana aku pernah no konco. Terus pernah no konco sih durung pernah. Aku pernah, aku pernah. Awak mulu potong TV. Lho pernah bebek pernah ya? Lho pernah bebek pernah apa sih? Orang itu genah, wis pernah ngono lho. Oh, bae yo pernah. Yo pernah, yo pernah. Omong arek koyo wakidin ngomong arek. Kene dak aku juga gak tau rene, aku ono metundung. Lho, lah kon lah dikumpas apa metundung? Gak ngono, Cak. Aku rene iki ono rempelune. Ngene lho, Cak. Aku rene ono pentule. Pentule lah madani aku ah. Perlune. Ono perlune. Ngene, aku sambat dhuwit, Pak. Heh? Sambat dhuwit. Si uta. Utel. Kok kan iku apa sahabat dhek iku maksudmu apa? Ya wis terang-terangan cara kasar utang. Oh, telat loh. Coba wingi tak tukokno ban jan. Ban apa? Babane kapal sepur. Ban apa ya ban-ban iki lho, ah. Eh, ban apa sepeda apa mau? Ya sepeda ya motor kanggo ban wong parkir-parkir ya. Iku nek ban wong parkir bedos njaluk aku kene. Are iku ngomong. Oh, sing di motormu sing ndi? Gak duwe wong parkir ah, ban. Motor sing di mana? Gak duwe kok. Ya kok tuku ban. Persiapan dhek wong njaluk tolong ngono lho. Wis gak kaget sak wong mek pira sih mek 100.000. Iya apa? 100.000. Delok preking ngamu koyo ngono. Kono kadakmu omamu yo peyok ngono tak 100.000 lho rumangsamu kono percaya ah modelmu. Nek gak ono yo 200 ah. Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong bodho apa tak tukokno, bodho tipi. Timah, timun, timun. Dijab, dijab barang tak tukokno. Gak ono 200, lek gak ono 200 300. Kon udah ya sing ngono. 300.000 ya sing ngono iku. Tibake iso ge dublek. Aku ngomongmu desak ngono gopo aku. Dudak dublek. Kalau gawe aku dilokno. Untung-untung mari tak utangi kon. Padahal gawe dilokno aku. 50.000. Heh? 50.000. Gak ono lho. Kok wingi rene tak kei kon. Wis ngene sak peno iku mbak aku wis ngerti dhewe peno. Iya, iya Pak. Ginae ya. Aku utang lah kana. Iya. Aku njaluk duwee 10.000, lah jas iki ceklono. Timbang kecekel wong liya. Kok njaluk duwee 10.000? Jas iki ceklono. Jas tak cekeli. Timbang kecekel wong liya. Timbang cekel wong liya. Lho nek ngene ono. Nek ngene ono. Nang jare ka ono. Guyon kok. Ringi yo ringsang. Ayo jas tak cekeli. Aku njaluk duwee 10.000. Nek ngene ono. Wis kene nang iki lho, jas iki lho. Ya kene jas e. Ya iki duwee, ya. Tapi kok duwe iku wong ngene tok kok duwe. Wong tangane ngene tok duwe. Oh iki rekaman lho, rekaman lho. Kok ada nemen biasa ora? Ya nemen video contoh uang lho. Oh niku tak tok. Iki tembung sak upama lir pamane, asung lir akeh tumane. Ngono lho. Iya ya kene kene. Ya, jolali ya. Cak tak cekel kok njaluk 10.000 tak kei. Tapi ngerti ya. Iya. Sebab duwe iki. Seru, seru. Ayo, ana putune. Iya, ana putune ya. Aja lali ya. Lek guyu mbek nglembreng-lembreng. Iya. Aja speok kok aku lek. Ngene, Cak. Iya, Pak. Aku gak njupuk dhewe. Lah iya, Pak. Mbok kongkonan arek. Oh, ngono ta. Sopo sing tak kongkon kekno? Oh, tapi atas perintahmu ya. Iya. Tapi mesti ana syarat lan sih. Oh, iya, iya, iya. Sopo sing ayo? Omong-omong koyo kantiran lho, Bro. Lah ya wis, wis. Lah iya, lah iya. Iya. Yes. Nggak lah anak arek ini tak kongkon kayak no. Ya wis. Wai. Ya ya ya. Sarate, yo. Nggak wis tak kawani. Iya iya iya iya. Ya. Wajar. Apa? Sandale. Oh, iya. Aku sekarang sih saya ini tak tahu sandal tu di toko bes tengok. Kulit sih kafe. Kulit. Kulit. Kulit apa? Kulit nyambi. Ya kulit sapi loh. Kau tak tahu. Kulit sapi. Iya. Kuat yo. Kuat. Awet lagi. Kayak pitung turun nggak nanti. Iyong gak tau digawe. Tak sungun kok. Sandal sungun lho ngawur rada kon iki. Ya tak kae lho. Lah iya, wis ya. Iya ya. Sopo sing rene tak kongkon kekno. Iya iya iya iya. Ya kok pancet ae si mongkon ya. Pancet tak. Eh si mongkon man? Iya, pancet. Ya wis ngono. Tapi peno lek sir ngontrak lho nggonku ono. Lah apa ngontrak aku sugih ngontrak. Arek kebinger rak iki. Lah beke kontrak terus dikontrakno wong maneh lho. Gak perlu. Gak perlu ah. Iya, gak tapi nyambut gawe gak ijen lho. Sebab saiki uripe urip gotong royong. Oh. Lho, tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng. Iya, iya. Kayak aku nang omah nyambut gawe. Iya. Masih mbakmu wedok saiki luwat, Dok. Oh, mak-mak. Iya, mak. Tak ono makmu ah. Kono apa? Cek plus mak-mak makmu ah. Peno lek nyeluk bojo peno lek mak. Iya, mak nyelukno anak. Mak-mak. Kono wis blonjo mak. Wis Pak, lha ngono kok mak-mak kon. Saiki makmu saiki budal nang kono, Libanon. Urusan nang luar negeri biasa. tiba-tiba gendengnya nemen saya. Anu, pernah gak butuh pring? Kira apa? Kayak kulak-kulak pring di dolmane. Wah, kebacut lah wong ini gerakan gede ya tak no. Ono nggonku pring kuning manglung nang kali. Sopo wong iki gak kudu ngetok. Lencir kuning merak ati. Sopo wong iki gak kudu ngetok. Kulek kidung-kidungan. Wes ana lodo kaya apa kan. Lah iso lek menawa parian gak kira iso. Apa? Lek gak iso lah, parian gak iso. Kau ngerti ya? Kau ya kupat tanggal selawi. Apa? Gawe lepet tali ini merang. Ayo sing giat nyambut gawe supaya sampet merang. Oh no. Oh modelmu kono. Awak nang kali. Iya ya. Budal wong loro. Iya ya. Nang Tegal. Iya. Ayo ngunduh walu. Ada iki tak grek iya. Besok lali. Iya ya. Jemu loro. Iya ya. Tambah suwe. Iya. Irung mabuk. Iya. Iki nanti, iki di rumah bojo ku geger. Tak lo, lo jangan dari kono, ndelek bungsu kono buri iki gegeran lo aku lo. Gak tapi nek kena iki nek gejon to, Cak. Iya, iya. Masih ngono gak tau gegeran padha rukune. Lho, satur padha ngatasi. Satur ekonomi gak tau kurang. Lah, ya wong sapa terus. Sapa terus sapa terus takno. Aku ngatur bojo stabil aku. Wow. Iya. Gak sama bojo emang kotel, masih keadaan koyo ngene. Bujung tak tukar sembarang. Kelakar penonyar ya? Kelakar ya? Sebenarnya gak ngelinding. Model, lu kan gak mulai aku nih. Bujo, bicara ya? Iya, iya. Tak tinggal? Iya, mulai. Bisa apa sih nyobot tak kongkong kayak no? Iya, iya, iya. Kalau sarate tak kawan. Iya, iya, iya. Sampion. Mong hiyo. Cuman papi tak sampion. Hari kopi gendeng kok hari ini tadi. Lu aku lewat sini. Lu kan kelapa kan lo? Oh, lawange kok endi kok bobolane mbuh. Ya apa model pavilion iki. Kudu pavilion omah kuno tapi antik kudu pavilion. Iya. Dadi ono pelayanan enak ngono lho. Iya ya. Nek model pelayanan enak, upama kon duwe panjer gak iso balekno mlayu kene. Gendeng kok arek jane kok. Kon ki bijak kok niku. Tapi tuku njopo bersih omah. Oh, bersih entek gentenge. Lah ono ki. Kalau itu artinya risik lah. Loh iya sih. Kalau tak telok itu konjuru, waduh api. Wah, salah mulanya. Lawang isi mburi bobolan itu sengkleh. Iya, iya, bapak lah. Tak tahu gitu yang saya lakukan. Nyiwan kami. Tuh. Kami ceno. Tapi kuadeng. Wari kata ada. Tuh, alam mikir kon rusak. Bata nambah. Iya nurut wong tuwa ya gak koyo ngene lho. Anjene sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma ya ngono, biyen iku ditari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tapi kira gak sesuai ambek aku. Ditari maneh wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku wae adem. Mele dhewe dadak oleh gajah uling. Gletek ale wong kepatian ya. Jobang repot ya apa kan jane wis kadung jodoh. Mbok gegero bendina ya percuma barang wis dadi. Kaya ngene iki mang pamitan lunga diluk sampai yamine gak nok mule. Atik jajasan barang curiga. Kemana larinya? Apa kas? Kok ngomong kemana larinya? Rumah sama aku ki pelarian ayo apa? Ya gak ngono, sampe nek pamit diluk se kok sampe yamene kaya teko-teko ndi? Wong kendaraan iki sok macet, menungso mana gak macet to? Heh? Macet alasane ngene krian macet. Yo mampir nang ngono arek-arek se, kanca-kanca se kok. Dijanji jam 12 lu teko lho. Krian macet. Kok mesti krian nek sing macet se? Kok mesti dirasani gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta koran ta senyum simpul liyane merengut ae mulane rezeki macet kan niku halah ya gak mergo ngono panjene sampean ku ya jujur doan tambah suwe ku tambah nyalah no aku tok. Mergo kon triwis. Iya, panjene ngene salah, rewel. Tambah tua kok tambah senang, tambah pencilaan. Rumah samu aku iki arek cilik takok pencilaan niku. Lah aku iki njogo. Nama keluarga iku sampe dicatat karo riyan iku tak ati-ati arek pencilaan iki lho. Aku lo kuatir sama ini kulungan di jajasan barang BE tak kena pengaruh kayak bian, kayak arek-arek pengaruh apa aku? Tak tahu, sama ini diwaratnya orang gede, amblas aja. Taruh gede aku taruh ke apa sih, taruh kebanjiran aku taruh gede. Mbak tenang-tenang, wis ndak omah, wis ndek perusahaan sepatu. Mbak iki kok macetnya lho, sipe gak ono gandakno rek, kok jagakno. Wingi tok-tok jam 11 bengi tak pikir ya wong gandakno. Sae lapo? Nyelang amer. Ya gak apa-apa sih onyi. Nyelane ya ngono jam 09 tok-tok anakno ndandakno, njaluk paku. Ate gak takek iku ya apa jenenge tangga, tak kei langsung terus entek ngene bekakas iki. Hanya nusum-nusuman, delok anek jangir yo yo. Ngopo? Tak kualan sampean. Kualan apane? Utangmu iku sing nagih kualan iku. Oh, abang kredit sak bendina mrene iku. Ngopo ember apik panci sewek rantang. Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman. Nang kula om ditagi abang mrene kok warna aku nang pasar padahal gak ondelu tembune. Sampeyan iki nang. Ati gak tak kandhani iki opo tak kandhani. Bojoku kebacut anjene. Jangan ngono ta, ngene-ngene ana elek ya sampean katut. Katut tapi kan tahu lapor aku, Mas aku nyelang utang panci tahu ta. Ben cewek tahu, lonyar telonyor arisan didol. Loh. Wayan nampa ketola tole. Endi kasarkan de tanggal iki, waktu nomor iki tampa. Lah. Nanti ya tak dol ge apa sih? Dipangan rendengan iki arisan di jare ngono. Lah yo marah-marah lho ngono iku. Wong mesti rendengan yang njaluk jas barang. Ki tak jagakno kok tege nyarutan jas iki mari. Gak karu-karuan aku iki. Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah. Mengkon yo padha ae. Lha apa? Mencer brai udan dewer gak nang ndelok brai. Kok kate amblas tak kate brani aku kon iku. Lha apa masih aku brai lak ndok omas e? Brai gak puokro gak karu-karuan. Lho, apa? Centing iku pirang taun gak tumpah. Sampai ngelinting iku. Masa ala kas kas kok untung oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok. Kok iso lho? Sampeyan karek main dut ta penggawe aku ngono soro. Soro apa jane kon niku wis gak entos apa-apa kuwopros bareng kali. Lho. Wah dadah, lho. Kan gak tau sikatan tak kasih untung mas. Apa rae? Aduh, Mbok, Mbok de bojo kok kuning gak karo-karuan. Ya Mbok ngilang aku kuning. Sampeyan iku pengganteng entah. Wong sampeyan iku ya elek kas, tapi manis ngono kas. Manis apa koyo sinyo kecemplung tir ngono. Terus lek kecemplung gak kentas ngono iku. Gak gelem ngoco dhisik. Kaco ndu gak gak kaco ngono lho. Keton aku biyen ora gelem aku dilamar wong Prancis iku. Temen, Prancis gendeng iku lamar kon. Gak iso njekwete oleh kepatian. Iyalah, paling-paling dirapi wong terus terus bingung nek nengah. Ketemu lek sing rapi. Jenenge lek turis, timbang kepatian nek oleh no terminal. Lah kene kon gelek numpak bis. Mulane gelek petuk mbek aku. Iso. Ana wong nemone terminal. Diawe, diawe. Diawe ya moro. Karo lek gak moro ngono diawe ya moro. Lah kene kok ya kudu karep ae dadah. Ya lumayan sih timbang bayar. Aja ngono. Undangane apa undangane ku? Lho la ya menih ta. Ya iyalah jase ku ndi jare diwasrekno. Lho mak tak baca tak jopo, tak gawe ngene embong diselan kancaku. Siapa? Selan kancaku. Ngono iku koncone wis bagian rotot-rotot tok ae. Apane rotot-rotot kok gak gabe apa-apa kok. Buktine, wong jas kok jelek-jelek nang jase ku jas larang, nek lunset iku nang wasrek ya mbayar. Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho Kas, sayang. Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu pirang koro. Mosok tau tak. Mari sayang-sayang kok tabokan. Ha iku tak jagani cengkel lawan. Terus saya rewel kan ya. Apa sing ngene iku? Iki kanca aku dhewe Kartolo. Pancet ae kumpulane. Pancet ane grupe are. Ganti liya gak enak ngono lho. Jukun, jukun, jasang jukun. Wah, kok janji mbek Kartolo wong sedina sampai tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki. Paling gawe pamer, nemen-nemen nang terop gawe jas, jas silian nek pamerno. Lah, Kartolo tau sing pamer duwe aku. Jukun. Menek. Kaiso, cukupin saiki. Agak cukup ya apa? Kau tak melok menek aku dah sewe. Alah boleh, melok boleh. Kaiso, ngaku wis kadung brai kok. Jak lek gak jasane gak kerja. Gak, mangkene sampeyan gak kena sandange api. Sandange apa? Ngene keluar karo rupet anggrem iku lho. Terus sandangan opo aku coba ta? Takan jaran lho gawe ini. Terus kon singung siring ngono ta? Oh, iso kok wong jajel-jele nang kok teko nang ana sing suwek iku ya apa? Padha-padha gak ana sak semen. Alah, gak kena ngono. Harus kalau kulit nyelang hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati ku nek wae dhewe, nek wae wong biasa gak geladrakan, ngerti? Wong biyen tak selami sarung mulai ya bengkak kabeh. Ngerti. Tapi lah sarung wis betel. Apa mana saiki jas? Iki ya wis memet pisan. Ya tak dipuk ya, kok timbangane. Jajasan ya. Nang kale to. Racing api. Sandalku gak dipaku iku. Jan digawe. Lah iku paku usuk nganggur loro. Sepatu ngarep jomplang kon ya. Nemen, bojone tukang sepatu sampai sandal koyo ngono gak direken. Wes kon nek dadi sing apik lho sampai gak ora apik metu tak mutak. Ya. Lho kok jerokok lho. Aku gak sampai menjatuhkan wong lanang sampai. Kon meneh ben nek brae ku sing apik-apik, sing apik. Nek gak dikocok nyelang kaca, gak duwe kaca, kanggone gak ono ya iko sumur to. Lha apa? Wis lambe pun doweh. Pekuwene sampe kok ono. Bagi kan ciu-ciu saya coba mau ke buah dong. Aku tadi ya, domen. Iya, aku tak nangkap calon. Sembarangnya teko akal. Okol bare akal siji. Nek okol kudu kekuatan, nek akal kudu taktik. Tapi nyatane, ini Kartolo arek goblok kok. Kartolo arek goblok pitung turun arek. Bawang jas tak kayak gini, tak cekel dia nyeruk duit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayon. Nek tak delok jas iki wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular wol tapi iki enggak ya apa sih tau iki iki wol ta wol ya bareng tak jabut ulune gak mambular mambular ilang ya. Tapi kata siapa wis bentuke potongane ga muga aja dicukuk cuma kata lo gak iso ngrambut masalah bolote rek iki bolot aspal iki. Enak iki tak sikat sing resik tak cukupno kastok. Tak kastok strep. Nang gembong playo nek selawi 30. Pemane wong ngerti. Gelis iki. Dadah tak cukupne kastok kae. Dun. Dun. Bas. Pasol. Bas. Bas Brim. Jenenge bas apa sih kok angel iki? Bas. Loh. Lah ya, Dilan. Kak. Jas kuwi ketara iki, lengene suwek separo iki. Wong ndo omah iki tak mimi. Lega waktu aku resepsi gak tak gawe lho, kok kene gemletakan. Lah iki masuk angel nak ngeroki aku kok tetep. Wah wah wah, wis wong kopro dikeki jas. Lele gletak-gletek semule ae aku. Loh, eh, Mat. Loh, tak wasu kok nyeluk-nyeluk. Kan niku iling kok nikrop lho, duit ilang. Lah kok iso kencet dhewe. Wah, kok pencilaan. Kan niku mendayat tanpa subawa gak nek kula nuwun, mule gak nek pamit kok wedhus potol ae kon niku. Duit kate mbah prauto ilang manis. Mengingi kok nikrop. Lah kon kleset dhek. Iki pincing besar lho. Ora sama sih aku gak duwe biyen. Kok kula opo? Kok jejek rongkong kuwi tak kok. Ini sama ni Rama Putra Bien, pulang gedung lah Bien. Kau boleh boleh tak boleh? Kau tu boleh boleh gedung tak boleh? Apa? Mulai mulai. Kau ni buat jas kau gawe kau lunang samu. Lalu masa kamu jas apa lagi? Lo jas saya itu. Jasmu? Iya. Mbela. Lalu masa kamu jas apa? Jasku. Mbela. Rumang samu ngawur ae. Lalu masa kamu jas apa? Lo jas apa? Jas apa? Jasku. Jasmu? Iya. Mbela. Lalu masa kamu jasmu apa? Jasku apa? Apa? Embel, embel. Enggak apa ya? Em. Kau ni bu, gendeng aku ni bu. Ya kau sampel. Aku tidak amu ah. Aku tidak dapur amu koyok. Oh sikil ngono tak no. Iki ngono ya. Iya. Iki ngono jasku. Jatah kau lancang kon gawe. Masih tak gawe kata lapo jasku dewe. Lu sing nalar ya bentuk jasmu. Nalar ya pokok. Aku dikongkon. Dikongkon iya. Siapa sing ngongkon? Kartolo. Kartolo. Iya. Oh ya wis ngono. Iya. Lah karuan iki. Karuan. Aku tak mule. Kok dhisik goblok. Lah tak no tumule. Lah apa? Penonge dilumano. Omongane dilumano. Omongane digenano ngono lho. Oh, terus nek kon dikon Kartolo. Iya. Ya tak Pak. Tepak yo an. Yo tepak omongane mencla-mencla tak. Lah ngor pisan kon kok. Kon iku ya sik kandane mungsu ae kon iku. Kon tepak ya tepak. Nek kon dikon Kartolo tepak. Tapi lak mesti ono syaratte ya. Ono. Ah nek ngono syaratte endi? Kedo nrimo. Aku. Kedo nrimo ya sik kandane penate dicop apa? Dicop apa dicop apa? Penate dicop apa? Omongmu iku malu nyangklaki goblok. Nyangklaki apa sih? Aku lak takon ta. Kon rene mah dikongkon sapa? Kartolo. Wis dicek saran. Wis. Lah endi? Kedo nrimo. Aku. Kok tak no nek lara budal nang ngene puskesmas. Lah tak lara gak lara gak apa tak no ngawur ae. Loh, wah tak delok teko njaba guyone momel seneng aku. Guyon ya apa sih? Iki lho simare guyon iki. Wong kecowan tak guyon. Lho lan dicucuke. Lho cucuke apa? Cucuke potel tak teladu potel. Dari kecowan. Tak ono pecek kaya apa? Ono apa ono apa ono. Iki ngono iki mah ya gegres. Perkara apa? Perkara apa? Perkara apa? Perkara jas iki. Lah bapak wong jas selamat ta nyene. Aku lak nyilih selamat ta. Lah nek ngono bener. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki. Iki tak kongkon menyen. Lah, wis kon kongkon. Syarat endi? Takono. Lah, met kon dikon Kartolo. Jam 5 iki, Bang. Takon ae to. Hari ngomong koyo akenmu arek. Abi bongko aku iki. Takon ae tandane ngono. Lho, dublek kaya apa? Iya, boleh dublek aku lek bilang. Santi kota suntiko. Iki urusanku. Ya. Kalo dasi sik gawe selamat sebab kan yen dasi selamat. Nah. Kang sing ngongkon aku. Lho, aku ben kok lak rene sih. Iya, iya. Aku tang dhuwit jare kak dhuwe. Iya, kak dhuwe. Aku ngomong, "Cak, aku njaluk dhuwit 10.000." Iya. Okei. Iya. Lah dasi iki cekelone, mari kok cekeli. Wis. Oh, yo. Lah iya. Lah wis mari kok cekeli yo wis. Ayo mulai. Ayo mulai. Lah are. Kon kapan bongko yo? Adakno kok. Lah ya mari cekeli lah wis ta. Lho wis tak cekeli. Lho ya wis. Lah yo wis. Lho angin ku mah lho. Apaan? Apa? Sidu. Duit sidu apa? Duit. Duit sapa? Masalah lho, kok lak trimo duit 410.000 ta. Lah aku lak njaluk ta. Iya, njaluk. Njaluk. Oh. Jalo. Nek ana utang. Lah utang nyaur. Nek jalo. Bebas. Apa jalo lho? Jalo. Bebas ae mule ya. Mut salah maksud. Oh tak pacul gegremuan gua tak no. Wah, nek ngono kon iki politik kok ngono kon iki. Waduh, sok ana di poliklinik. Apa? Poliklinik apa? Politik. Polisi muli. Politik nek ngono kon. Lah tak kon ape ngakali aku artis lopo gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dak tak kon akal koyo ngono. Heh. Lek ngomong iki gemek. Kaca muri-muri. Kon iku anane mekro iki netet wae bekan ngerti ya. Mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun. Lah iya jas mari cekel ya wis ayo. Lah kon njaluk takeki lho kon keponak aku ah. Lah salahmu dhewe kok keki. Lah anane takeki kok lak ngomong ta. Jas iki cekelen tak cekel cek. Wis kok cekel. Wis. Ya wis. Dhuwit mau dhuwit mang jowe-jowe catakno. Dhuwit katekek endi dhuwitmu katekek endi? Lho iya katekek endi mang dhuwit mang. Wong lalian yo. Dhuwit sing kon gawa mah 10.000. Entek entek. Lho wis entek. Iya. Wah nek kene gak trim. Jelas, lah gak trim tenan. Oh, benang, benang. Aku cekak ya, Lalu gak trim, temen aku nak menang, apa nak menang? Eka tenan di. Aku gak trimo. Tenan di. Karena agraria. Iku nang kantor pos. Loh. Iya, oh, kantor pos sih. Eh? Gue gak trimo, aku lapor kok dunang dengan perhutani. Ngerti ya? Hah? Lapor nang Bapak Sanusi. Hehehe, Bapak polisi, nak kantor polisi aku. Kok katuan ya, Bas? Wah iya katuan. Iya katuan, katuan. Besok kampung ada yang ngurusi. Iya. Ojo persoalan ini meningkat. Iya. Lapor nang Pak Lua. Pak Lura. Oh no. Lapor nang? Lalu. Tujua, tujua di lapor nang? Tujua. Tujua. Pernah setuju? Iya lho, kok pernah setuju aku. Aku yang lapor, mesti setuju nih. Ayo lapor nang. Ayo lapor nang. Lapor nang. Lapor nang. Lapor nang. Lapor nang. Tak no, wah, mai rota, wong e alir rota omae. Lho, pian lak ngene nduk kupat ngono. Sekale pindar. Lah ganti. Bingung. Lah pindandi. Lho, pian nduk enti pian? Nduk kupang. Saiki nduk kono kok cimo. Ora kene njatake kok ora iso. Takno wis, wis. Salah pula. Waduh, dilapurno. Lah ya apa lho. Saya didit mae kan. Monggo. Pakan ngene terus udeng-udengan. Eling sesepuh desa kene. Panjenengan repot kan. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit ta. Dari wong tua-tua wedhus iki nek kena penyakit digawon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lambu ilang. Wis tak kena bediangan tak obong-obong. Anake wedhus kobong. Ngai-ngai kanca situ. Gran, duh, Kolri, teko aku telat kan. Ya wis gaen tari. Gak ngoyo-ngoyo. Awak dhewe iki ya. Ya apa sih jenenge aku kepengin rene. Eta. Ngasak nambah burung-burung. Ini lah, aku mah gak jane budal lah kalian mama. Kon kalian mama kok tadi oper ini? Loh, kemajuan keren. Kemajuan adik mama barang. Pada umumnya kena nyuluk lah mesti emak dah. Saya ini dile mama. Anakku sakit nyuluk aku kan papa. Tadi oper kan? Loh, aku kan keturunan Cina. Ih, sabari. Aku kalu pikir dulu kan? Apa ya? Gauman. Apa? Oleh separuh. Kon nane wagarimu nek. Oh, dicik dah. Kon iki dadi opo cicak jane ngono? Aku kon cak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau safari ambek sokran kekancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jane kon rabi ta. Lah aku rabi kon niku durajak. Wah. Yo ya gak usum kran ora ana padha lanang terus rabi-rabian. Lho ngene lho ri, kon tak gak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon. Terus aku kon gawani buku ambek petelot ya. Iya. Kan tiap-tiap ana wong dodol kolas kon jaluki karcis. Dodol kolas kon jaluki karcis. Terus jabatanmu iku apa? Coba. Lho, wong dodol kolas iki gak oleh nang pinggir embong ngene iki, nang pasar. Nek pasar gak apa-apa. Wong dodol kolas nang ngarepe omahe wong. Kon kok jangan-jangan ditropong mek masyarakat. Lah kok dadi apa? Dilereni lho ya. Dilereni. Alah, dilereni. Lha kan dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng. Wis meneng ta, kon terus jawane opo kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku tangan. Ya saiki gak mangan iki kan. Mangan gak mangan. Wis ngalor ngider klentang-klentung opo gawe omong ngene ketok. Wis tulis wis kon tulis kabeh. Nulis apa gak iso iku. Kon iki nulis gak iso. Ah wingi nang wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok. Ah bajane kon iku wong buta huruf kon. Gambar bojomu iso kan. Kok iso lah apa bojo digambar. Apa kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon kon digetang. Sangu iki mang mlaku wis entek 2 juta lho. Heh? Sangu tok entek 2 juta mlaku iki mang. Durung-durung kon gedene sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya. Lho, sebab iki sing keuletane iki alam pikiranmu ta sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku wis apa jare awakmu. Iya, tapi 2 juta gak tak tekor iki. Dodol omah. Terus ya apa iki? Apa ngene ae dewe. Lan, ular pak. Mana ular? Ular. Itu ular ya. Saya nak ngomong. Niki. Ular pak. Ular. Kau kula kan. Ular pak. Wah, mentah kayak dobi rek. Baru ngatur potongan yang ngatur pak. Wah, katakan dong ini adu nasib kan. Kali kula mawon. Niki pun berikan bantuan kanggo kok. Nggih, panjenengan yang kula niki tunggak kok. Kula ngomong kali pak lurah niki kok. Aranmu siapa ya? Kulo Basman. Basman. Nggih. Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man? Man, Paman. Hei, Man, aku melok, Man. Man. Tak enteni penuh gak cekel, gak cekel. Omongane boleh kaya neraka. Aku takoni menengae. Omongane kaya citraksi kan. Omongan sampean boleh model ngoten. Seru meran apa? Lah kok tak takoni yo meneng ae. Anane kula mriki niki ajenge kempot. Kelopak. Sekropak. Iku salah. Kon mrene iku ngono jange perot. Kula mriki ajenge moncrot. Eh, ngomong diatur. Ngomong diatur. Nggih, Pak, nggih. Waduh, jek cerbo-cerbo ngene mana. Lho, ya tenang iki. Bubu iku iki opo kok berarti ngomong karo apa teprep barang iki. Iki lho, Pak Murani lho, bubu sing bersih ngono ta. Nek kok bersih lah mriki ngaiti mawon. Gak jane kon iki lapo sih? Jane lapo sih? Niki lho, kondone lho. Oh, repo. Oh, nggih, nggih. Kok ilat sampean ngoten. Lapor. Oh, lapor. Nggih. Lah sak durunge kon lapor tak tulisi. Nggih, nggih. Sing kok perbare tak langsung nang gone atasan. Sebab ini laporanmu itu tergolong satu K. Daftar itu daftar satu A. Oke, oke, oke. Tadi daftar satu K, konek dulu bojomu kudu mak. Tergolong wis tuwa. Senen, aku. Ya apa kena nih kiran? Tak tulis sih. Nggih. Ya. Tulis ya. Tak tulis. Aku lakoni. Heeh. Arane sapa? Kula Pasemang. Oh. Kon mrene arep apa? Apa-apa arep. Heh, arep apa-apa arep lah aku lak gak uman. Sampeyan takone ngoten. Hei apa? Kok rene ana gaene apa? Lho lak ngoten ta? Hei. Oh, lu ora goblok. Kliru, Kak. Nek nakoni kliru. Kon mrene ana gaene apa? Ajeng repot. Ngerepotnya siapa? Nini. Kedek apa? Loro moto. Kok iku malah Nini loro moto? Ajeng ngerepotaken kanca. Ora ono jawaban. Kok ngerepotnya siapa? Kanca kula. Ah kancamu apa kok ngerepotno? Sebab salah. Salah apa? Salah urat. Duh, kok salah urat? Nggih, salah ngenaki pribadi kula niku lho. Pribadi sapa arane? Kartolo. Lah salah apa Kartolo? Kartolo niku lak kesama kula ta. Terus? Kesatu niki jelas e. Heeh. Nyambut jotro. Ini duit kula kula warung mboten enten. Duit pun kanggo. Nah, terus Kartolo nek perlu duit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk duwike kula kei. Wis sing kei. 100.000. Lah sing kei kok njaluk? Lho, wong durung duitku kula kok dhewemu. Oh, sampeyan niku. Kayane ngene kan. Iki nek dur secara lesan ngene gak enak. Ya dipraktekno ya. Ditekakno ae kabeh. Supaya jelas ngene iki. Iki ono iki nang mriki Kartolo. Oh iya, mlebure. Mlebure ngene. Lah iki apa? Lho, kan gak tutut ya kan. Wah, cekelen. Iya rek. Satu-satunya. Lah, gue kondi tau teruk. Halo, Karen. Kang-kang rumah samu. Ayo, repot nanti. Loh, Pak Lura lagi. Sama Pak Lura? Aku. Iya, direpot ini. Iya, direpot ini. Kan ini direpot ini. Kita serang ke, Yonop. Ya, apa kabar ini? Kirangan. Ini apa omongan ini? Kok boleh hujan, kok ini kerepot itu benar? Loh, iya. Kok gak kerepot itu karto? Enggak. Kacau kita takut. Kok ini direpot ini? Enggak. Masalah apa kan direpot ini? Kulau terusin biji udah. Ya, kok dibuji tak? Kulau utang duit. 10.000 nggonen. Terus kula njaluk dijukani. Lah, jas niki kula nyekeli. Oh, mboten dicekeli nggih mumpun lak pun beres. Iya. Lho mboten ngoten. Dhuwit kula wis Kartolo. Oh, ae praktek saiki. Praktek. Acak iki petuk Kartolo ya, Bu? Heeh. Tak aku utang dhuwit. Gano nek utang, njaluk dhuwit 10.000 tak kei. Jas iki cekelono. Pun lu cekel. Kula wangsul. Ah, saiki kae dhuwit 10.000. Kae no. Kita malah iki praktek iki 10.000. Wis mari ku. Terus kan jase? Jas. Acem lo kastok, kula njuk kastok. Lah ku njuk kastok. Kok teke ya anu kursi, teman njuk kastok. Ya saiki Kartolo mari oleh dhuwit lho. Nah iki jane jowo kali sama. Oh, jowo sama. Jowo ridak kula rek. Kok jowo ya semua apa jasemu. Nah, terus sampe nggih. Iya. Ane kan mari gawe jas iki. Sing resepsi, Pak. Oh, ya cepet-cepet ae. Selamat jange resepsi. Lah kula ancal dhuwit mbanjani bojo kula. Kartolo mbelanjani sing wedok budal. Iya, sak arep-arep. Beres-beres iki. Pun beres ta. Beres. Nah, niki sing jarane lurap Wicaksono. Ayo opo kok ngono. Segala persoalan diatasi oleh desa. Kok ngaku? Mumpul sampe meningkat nang atasan. Aku wong e. Aku wong aku wong kok ngaku. Lah mulane nek sampean saged ngatas niki, iya. Kula matur badrun. Oh, matur kasuwun. Iya, iya. Nggih. Iya. Pundi anune? Iki apa? Wis, iya. Aku tak karo meneh. Lah lambere. Lah jas kula, Bang. Wis. Jas wis siap ta? Ya napa? Ya napa? Jas iki kae slamet resepsi. Lah pun slamete. Lah budhe resepsi. Iki resepsi. Oh, iya, iya. Iya. Lah Kartolo? Kartolo mulai belanjani sing wedok. Nah, belanjani sing wedok. Lah pundi Kartolo? Belanjani sing wedok. Wis. Saiki mantuk. Oh, wis iki. Lho iki apa sih? Lho kaya apa? Wis ditulis. Slamet resepsi. Heeh. Wis ditulis. Kartola blante sing wetok sitole. Lah iya. Walu ape bongko. Lah apa gendeng ah? Sampeyan iki napa? Lho apa? Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan, terus sampe meningkat perkara. Lah wis kaon saya beres. Lho nek beresne ora dhuwit kula pundi? Lah kok dekek? Kok dekek endi, Pak? Lah iya lho durung tuwek setun. Boleh nang banjolan mana mau. Sampeyan iki napa sih? Lho iya. Kok iki mboten banyak kok. Lah kok ora apa? Terus jas kula wae dhuwit kula wau. Lho gak ero dhuwit kula dekek iki kok takonan. Oh, lurah sempoyongan ae. Lah sempoyongan kok lak. Wis kene. Nek ngeten aturane sama dadi lurah mboten pecus. Leren sang dadi lurah. Lah apa sih kok leren iki? Aku wis suwe gak dadi lurah. Eh, gak isi ndek. Eh, kuwi leren sampean. Lah nek sampean leren lan opo kok repot kok turun? Timbangane turu sore-sore. Thank you.